ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، قوم مسلمين والمسلمات yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tahrimul zulmi. Bab tentang haramnya kezaliman. Telah kita sebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan haramnya kezaliman. Kezaliman merupakan sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Bahkan telah kita jelaskan kezaliman merupakan sifat yang Allah haramkan terhadap dirinya. Dan Allah haramkan di antara hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim dengan segala macam bentuknya, baik zalim yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesyirikan, dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, atau zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, maka semuanya diharamkan. Bahkan semuanya merupakan sebab kegelapan di hari kiamat nanti. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah kalian dari sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Maka hendaklah kita jangan sampai menzalimi orang lain dikarenakan sebab kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Hatta yuqadu li syatil jalha min syatil qurna, sampai ditegakkan qisas. Untuk domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW bersumpah. Dan tentunya Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar, dan dibenarkan berita-beritanya. Nah, walaupun tanpa bersumpah, Nabi SAW dibenarkan berita-beritanya. Tapi kadang-kadang Nabi bersumpah dalam perkara-perkara yang penting, menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang penting. Dan Nabi di sini bersumpah, la tu'adduna, sungguh demi Allah, bahwasannya hak-hak itu akan ditunaikan kepada yang berhak menerimanya di hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang akan tersia-siakan haknya. Hak yang menjadi milik kita, kalau kita tidak menunaikannya di dunia ini, maka akan tertunaikan di akhirat nanti. Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang domba yang tidak bertanduk dengan domba yang bertanduk. Di hari kiamat nanti akan ditegakkan qisas bagi domba yang bertanduk, dikarenakan dia telah menanduki domba yang tidak bertanduk di dunia. Nah, di mana secara keumuman domba yang memiliki tanduk ini lebih banyak menyakiti domba yang tidak memiliki tanduk. Nah, maka ketika hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan qisas di antara dua domba tersebut. Domba yang bertanduk, yang ketika di dunianya suka menanduki, menyakiti domba yang tidak bertanduk, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hewan pun terjadi demikian. Domba yang bertanduk dikisos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala di dunia suka menanduk domba yang tidak bertanduk, ditegakkan qisas di hari kiamat nanti. Binatang yang tidak memiliki akal, binatang yang mungkin tidak paham terhadap apa yang kita ucapkan, akan tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada binatang-binatang yang tidak berakal, binatang-binatang yang tidak memahami ucapan ditegakkan kisos. Apa? Pada manusia. Sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, hewan yang tidak memiliki akal saja ditegakkan kisos di hari kiamat nanti, apalagi manusia yang memiliki akal, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki hati, dan dikenakan beban syariat. Tentu di akhirat nanti akan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Orang-orang yang di dunianya dizalimi, maka mereka bisa menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menzaliminya. Bedanya, kalau hewan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisos mereka, hewan yang bertanduk dikisos dari hewan yang tidak bertanduk, setelah ditegakkan kisos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan kuni turoba, jadilah kalian tanah. Jadi tanah binatang-binatang tersebut. Berbeda dengan manusia, tatkala ditegakkan kisos di hari kiamat nanti, nah, seseorang telah menzalimi si fulan, maka ditegakkanlah keadilan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya, dia bayar dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sampai kalau seandainya kezalimannya itu banyak, dan banyak pula orang-orang yang zalimi, hingga habis kebaikan-kebaikan yang dia miliki untuk membayar kezaliman yang telah dilakukan di dunia. Tapi masih juga banyak orang yang menuntutnya. Sementara kebaikan untuk membayar kezaliman yang dilakukannya habis, maka diambillah kejelekan dari orang yang dizaliminya dan diberikan kepada orang yang menzaliminya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga ketika manusia melihat keadaan hewan yang dikisos kemudian mereka menjadi tanah, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba, wahai seandainya aku ini menjadi tanah, tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan siksa. Nah, maka dalam hadis yang kita bacakan tadi sekali lagi menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidak ada yang lebih adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sungguh lancang tatkala orang menyatakan Allah zalim dengan alasan Allah memberikan musibah terus kepada saya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya sebagai orang fakir, miskin, orang susah, kemudian dia lancang menyatakan Allah itu zalim. Nah, sungguh ini merupakan kelancangan yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita mentafakuri apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, di dalamnya mengandung hikmah yang besar. Baik itu takdir yang berupa kebaikan-kebaikan atau mungkin kejelekan-kejelekan yang kita rasakan, atau takdir yang berupa kesenangan, kebahagiaan, atau takdir yang berupa kesengsaraan dan penderitaan. Kalau kita renungi, di balik itu semuanya ada hikmah yang besar. Nah, dan tentunya itu semuanya dengan hikmah Allah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seuzon, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-210. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kedua-duanya, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kunna natahaddatsu an hajatil wada', kata Abdullah ibn Umar, kami berbincang-bincang tentang haji wada'. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhurina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Wala nadri ma hajjatul wada' atau ma hajjatul wada', kami tidak tahu apa itu haji wada', kata Abdullah ibn Umar. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, summa dzakara al-masih ad-dajjal, kemudian beliau menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Fa atnada fi dzikrihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan panjang lebar tentang Masihud Dajjal. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi melainkan memperingatkan umatnya dari bahaya al-Masihud Dajjal. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dih, Nabi Nuh alaihi salam memberingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Begitu juga nabi-nabi setelahnya memperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Wa innahu iyahruj fikum fama khafi alaikum min sya'nihi falaisa yakhfa alaikum. Sesungguhnya apabila dajjal tersebut keluar, muncul di tengah-tengah kalian, maka tidak tersamarkan lagi bagi kalian dari perkara dajjal tersebut. Tidak tersamarkan lagi bagi kalian, dikarenakan telah dijelaskan oleh para nabi dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum laisa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna. Sesungguhnya Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang pecak, sebelah matanya tidak melihat. Dan sesungguhnya dajjal a'waru 'ainil yumna, mata kanannya itu tidak bisa melihat. Ini dajjal. Ka'annahu 'ainahu 'inabatun tawfiyah. Matanya dajjal itu seperti 'inabatun tawfiyah, anggur yang menonjol. Ya. Ini matanya dajjal. Tapi disebutkan oleh Nabi, dajjal itu mata sebelah kanannya tidak melihat. Yang melihat sebelah kirinya, dan matanya itu seperti inabah tawfiyah, seperti anggur yang menonjol. Ya. Jadi bukan yang digambarkan dajjal itu matanya satu, berada di tengah-tengah matanya, bukan. Ya. Tapi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dajjal itu matanya dua, tapi mata yang sebelah kanannya itu tidak bisa melihat. Ya. Dan mata yang sebelah kirinya menonjol. Ini gambaran dajjal. Ya. Bukan yang matanya satu ada di tengah-tengah. Bukan. Ya, sebagaimana menyebar foto-foto dajjal di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, ala innallaha haram 'alaikum dima'akum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada tersebut mengingatkan, ingatlah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, kahurmati yawmikum hada, seperti terhormatnya, mulianya hari kalian ini. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini. Yang dimaksud yaitu hari Arafah, kemudian negeri Makkah, dan bulan Dzulhijjah. Ala hal balagtu, ingatlah apakah aku sudah menyampaikannya? Qalu na'am, mereka mengatakan iya, engkau telah menyampaikannya. Qala Allahumma ashad salasan, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, aku telah menyampaikan ini semuanya kepada umatku. Wailakum aw waihakum, unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi mengatakan, celakalah kalian, celakalah kalian, perhatikanlah, janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah meninggalku. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim, ba'dahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim sebagiannya. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dan sedang membicarakan tentang haji wada. Padahal ketika itu Nabi SAW masih hidup. Sampai kata beliau, kata Ibn Umar mengatakan, mana dari ma hajatul wada? Kami tidak mengetahui apa itu haji wada. Nah, di mana haji wada? Merupakan haji yang dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun 10 Hijriyah. Disebut dengan haji wada dikarenakan haji tersebut merupakan haji perpisahan. Dan Nabi SAW pun menyampaikan kalimat perpisahan kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, la alli la alqakum ba'da ami hada. Mungkin barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ini sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dikenal haji tersebut haji wada, yang merupakan haji perpisahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan haji setelah hijrah beliau ke Madinah, melainkan satu kali saja, yaitu ketika hajatul wada. Nah, adapun sebelum hijrah, Nabi SAW beliau banyak melaksanakan haji. Ya, ini kalau sebelum hijrah. Nabi SAW biasa melaksanakan haji. Dikarenakan syariat haji itu sejak pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga Nabi SAW pun biasa melaksanakan haji ketika sebelum hijrah ke Madinah. Nah, beliau biasa ketika musim haji keluar menyeru manusia dan kabilah-kabilah Arab untuk bertauhid, untuk kembali atau untuk menyatakan Islam. Nah, sehingga terjadi beberapa bai'at, bai'at Aqabah, ada yang pertama, kedua, dan yang berikutnya. Nah, dan tentunya ketika musim haji tersebut sebelum hijrah Nabi SAW, beliau keluar dari Makkah. Nah, kemudian menyeru manusia di Arafah atau lain sebagainya, beliau pun melaksanakan haji. Ya, yang jelas haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu ketika tahun 10 Hijriyah. Nah, dan Nabi belum melaksanakan haji setelah hijrahnya ke negeri Madinah kecuali hajatul wada. Kenapa demikian? Padahal sebenarnya syariat haji itu sebelum tahun 9 Hijriah. Nah, sudah syariatkan, bahkan sudah diwajibkan untuk melaksanakan haji. Yeah. Para ulama menyebutkan, dikarenakan ketika itu Makkah berada di tangan orang-orang musyrik sampai tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian terjadi Fathu Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW beliau keluar ke negeri Taif dan terjadi perang Saqif. Ya, Ghazwatut Taif, perang Taif yang masyhur. Nah, dan pada tahun 9 Hijriyah Nabi tidak langsung melaksanakan haji, padahal tahun 8 Hijriyah kota Mekah sudah dikuasai kaum muslimin. Para ulama menyebutkan beberapa alasan kenapa Nabi tidak melakukannya segera pada tahun 9 Hijriyah, dikarenakan ketika itu banyak sekali utusan-utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dari setiap penjuru. Nah, negeri-negeri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tetap di Madinah untuk menyambut utusan-utusan tersebut. Sehingga tidak memberatkan utusan-utusan tersebut dalam mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika utusan-utusan tersebut datang ke Madinah, mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Ya. Sehingga ketika tahun 9 Hijriah, Nabi pun belum melaksanakan haji. Nah, dan sebab yang lainnya disebutkan oleh para ulama, pada tahun ke-9 tersebut yang haji bersama kaum muslimin masuk juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik pun mereka melaksanakan haji. Jangan sampai kita bayangkan orang musyrik itu sama sekali tidak beribadah. Orang musyrik pun mereka beribadah kepada Allah, tapi di samping ibadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita termakan dengan syubhat orang-orang musyrik yang menyatakan, masa saya disebut musyrik, saya kan melaksanakan sholat. Ya. Tapi ternyata orang ini melakukan persembahan-persembahan, sesajen-sesajen kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sesajen untuk hajat laut, hajat bumi, sesajen untuk para jin, para setan, para karuhun, ya, nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, walaupun dia melaksanakan sholat, tapi dengan kesyirikan yang dilakukan ini bisa menghapuskan amalan-amalannya. Ya. Orang-orang musyrik zaman dahulu pun mereka melakukan haji. Tapi di samping itu mereka pun berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَ اللَّهُ Al-Faidah Gosyahum Maujun Kadula Lida Allah. Tatkala mereka berada di lautan, naik kapal, naik perahu, kemudian ada badai ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Lihat, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya. Jadi jangan sampai bayangan kita orang musyrik itu orang yang tidak beribadah sama sekali. Ya. Bukan demikian. Orang musyrik itu yang jelas mereka yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Nah, di samping dia ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini musyrik. Adapun muwahhid, muslim, mukmin, dia yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas tadi, dimungkinkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriyah, dikarenakan ketika tahun itu masih juga orang-orang musyrik ikut melaksanakan haji bersama kaum muslimin. Dan ketika tahun 9 Hijriyah mereka tidak dilarang untuk masuk kota Mekah. Ya. Orang-orang musyrik ketika itu belum dilarang untuk memasuki kota Mekah. Kemudian setelah itu mereka dilarang untuk masuk kota Mekah. Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, najis akidahnya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Ya. Setelah itu ada pelarangan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang musyrik dilarang masuk negeri Mekah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan bahwa setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji dan tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ini pun kebiasaan orang-orang musyrik, tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, dan Nabi SAW pun mengumumkan beliau pun akan melaksanakan haji. Ya. Pada tahun 10 Hijriah. Sehingga banyak sekali orang-orang yang datang ke Madinah. Sampai disebutkan kurang lebih ada 100.000 orang datang ke Madinah untuk melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan haji ini disebut dengan haji apa? Hajatul Wada. Haji Wada, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalimat perpisahan kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya, la'alli la'alqakum ba'da ami hada, barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan itu merupakan haji perpisahan Nabi SAW, haji terakhir Nabi SAW yang disebut dengan haji wada. Nah, di mana setelah pulangnya Nabi SAW dari haji wada hanya 2 bulan saja beliau kemudian meninggal dunia. Setelah pulang haji, haji di bulan apa? Zulhijjah. Nah, pulang Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal dunia. Yang dikenal dengan haji wada. Barakallahu fikum. Dalam haji wada tersebut, Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia. Beliau khutbah di Arafah. Begitu juga beliau khutbah di Mina. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Al-Masihud Dajjal. Sebagian ulama menyebutkan kenapa disebut dengan Al-Masih. Dikarenakan masaha Ainul Yumna. Masih ini secara arti bahasanya terhapus, menghapus. Disebut Al-Masih dikarenakan terhapus matanya yang kanan, gak ada, pecah. Nah, saya sebut dengan Al-Masih. Nah, ini sebagian ucapan para ulama kenapa disebut dengan Al-Masih. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasannya perkara Dajjal ini perkara yang besar. Dalam haji wada beliau mengingatkan umatnya bahwasannya fitnah Masihud Dajjal merupakan fitnah yang besar. Ini pun dikuatkan di antara doa tasyahud akhir, di mana kita hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min sharri fitnati masiid dajjal. Dan juga kita berlindung kepada Allah min adabil qabr, dari adab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada adab jahannam, adab kubur. Berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Masihud Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Dalam haji wada pun Nabi SAW menyebutkan bahwasanya fitnah Masihud Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Beliau memberikan peringatan kepada umatnya dengan peringatan yang sangat jelas. Nah, tentang bahaya fitnah Masihud Dajjal. Bahkan ketika beliau di Madinah pun beliau memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah Masihud Dajjal. Tuh. Dan Nabi SAW menyebutkan tidaklah seorang Nabi pun melainkan mengingatkan umatnya dari fitnah Masihud Dajjal. Ya. Setiap Nabi mereka memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal, menyebutkan besar perkaranya. Mereka para Nabi memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Apa tujuannya? Tujuannya supaya memperhatikan masalah ini, dan tujuannya supaya menjelaskan tentang bahayanya. Dan semua al-milal, ajaran-ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya memperingatkan tentang bahaya yang Dajjal. Nah, di mana Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Di akhir zaman nanti akan muncul, akan keluar, kemudian datang kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Bahkan Dajjal ini mengatakan ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Nah, bahkan Dajjal ini memperlihatkan perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia sebagai fitnah bagi manusia. Sambil disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Dajjal memerintahkan kepala langit, amtiri, turunlah hujan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hujan pun turun. Ini merupakan fitnah, ujian yang besar. Nah, sehingga banyak orang yang tertipu dengan Dajjal. Dia menyangka bahwa Dajjal itu adalah Allah, Dajjal itu adalah Rabbnya. Padahal Nabi menjelaskan bahwasanya beda antara Dajjal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, sementara Dajjal memiliki sifat-sifat yang kurang. Di antara contohnya, matanya itu yang kanannya tidak bisa melihat. Nah, ini sifat yang kurang tentunya. Nah, bahkan Dajjal ini memerintahkan bumi, ambisi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari bumi ini. Nah, ini Dajjal. Ya. Sehingga banyak manusia tertipu dengan Dajjal. Jelas ini merupakan bahaya yang sangat besar. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal ilmu, orang-orang yang berada di pedalaman, yang dia hanya mengetahui air dan binatang ternak, tidak mengetahui ilmu, akan mudah terbawa dengan fitnah Ad-Dajjal. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, dan di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal ini, bahwasanya maktub baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir, kafara, ya. Di antara mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri, di tengah-tengahnya ada tulisan kafara. Yang bisa membacanya adalah seorang mukmin saja atau orang-orang mukmin. Walaupun orang mukmin itu dia tidak bisa membaca, tapi bisa membaca tulisan yang ada pada dahinya Dajjal. Nah, dan orang-orang kafir, mereka tidak bisa membaca tulisan tersebut, walaupun mereka itu pintar membaca. Orang-orang kafir tidak bisa membaca tulisan yang ada di antara mata Dajjal tersebut. Nah, dikarenakan tulisan ini bukanlah tulisan yang biasa, akan tapi kitabah ilahiyah minallah azza wa jalla, tulisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tertulis pada jidatnya antara kedua matanya tersebut kafarah, dengan huruf kaf, fa, dan ra. Ciri yang berikutnya, mata sebelah kanannya sebagaimana disebutkan Ahmad tadi pecah, tidak bisa melihat. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala laisa bi'awar, Allah tidak pecah. Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dajjal, maka matanya itu memiliki kekurangan, yaitu a'war. Mata sebelah kanannya tidak bisa melihat. Nah, bahkan matanya itu seperti inabah palfiyah, seperti buah anggur yang menonjol. Nah, ini diantara alamat-alamat yang nampak, yang jelas pada Dajjal. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya tanda-tanda ini, alamat-alamat ini tidak tersamarkan pada seorang pun. Yang jelas, Nabi SAW memperingatkan umatnya dengan peringatan yang tegas dari bahaya fitnah ad-dajjal. Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya dajjal ini dia akan keluar di akhir zaman, yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain sebutkan bahwasanya dajjal ini akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kisah yang panjang tentang dajjal. Nah, tinggal kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW tentang kisah dajjal. Dajjal ini tinggal di bumi hanya 40 hari saja. Tidak lama, 40 hari. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW, hari yang pertama itu seperti apa? Setahun. Ya. 40 hari, tapi hari pertama seperti setahun. Jadi matahari itu berada di tengah-tengah langit selama berapa bulan? 6 bulan. Nah, selama 6 bulan matahari tersebut berada di tengah-tengah langit. Tidak tenggelam. Selama 6 bulan ini matahari tidak tenggelam. Kalau secara umum biasanya terbit matahari di arah timur. Ya. Mungkin sekitar jam 6. Tenggelam di arah barat jam 6 lagi. Misalkan ini keumuman. Sementara ketika hari-hari itu, hari di mana keluarnya dajjal, satu harinya yang pertama bagaikan setahun. Jadi matahari itu enggak tenggelam-tenggelam terus aja selama 6 bulan. Nah, kemudian setelah itu matahari tenggelam dan tidak keluar-keluar, tidak terbit-terbit selama 6 bulan lagi. Ya. Sehingga jumlahnya setahun. Ini ketika awal harinya. Ya. Awal harinya demikian. Nah, sudah 24 jam, sudah berapa puluh ratusan jam kok matahari belum tenggelam-tenggelam. Nah, hari yang keduanya seperti sebulan. Ini hari yang kedua yang seperti sebulan. Hari yang ketiganya seperti sepekan, sejumat. Kemudian sisa-sisa harinya seperti hari-hari biasa. Ya. Berarti berapa hari lagi? Ada 37 hari lagi. Hari yang pertama setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan hari yang seterusnya seperti biasa. Nah, berarti tinggalnya berapa tahun kalau gitu? Kurang lebih satu, kalau dikira-kirakan tadi, ya, satu tahun, berapa bulan? Satu bulan, 20, berapa? 24 hari, kurang lebih segitu. Nah, kalau dikira-kirakan, walaupun 40 hari tinggalnya, tapi kedudukannya seperti satu tahun lebih. Nah, jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan hal ini kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat tidak menganggap suatu masalah ketika matahari tetap berada, tetap nampak, tidak tenggelam selama setahun. Nah, tidak beredar selama setahun. Yang jelas, para sahabat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa terhadap segala sesuatu. Dan yang dipertanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bukan kenapa Allah menakdirkan demikian, apakah Allah mampu, bukan demikian. Dikarenakan mereka meyakini Allah mampu terhadap segala sesuatu. Akan tapi yang mereka pertanyakan yaitu perkara yang penting yang berkaitan dengan perkara syariat. Nah, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-yawm alladhi kasana hal takfina fihi salatun wahidah?" Wa Rasulullah, satu hari di mana Dajjal muncul itu hari pertamanya seperti setahun, apakah cukup bagi kita satu sholat? Nah, Nabi mengatakan la, tidak. Uqduru lahu qadarah, maka kira-kirakanlah, ya, demikian dikira-kirakan antara sholat-sholat tersebut. Nah, jadi ketika munculnya Dajjal mungkin satu hari itu bisa sholatnya berpuluh-puluh kali. Dikarenakan dikira-kirakan, ya, dikira-kirakan. Kira-kira jam segini sudah masuk waktu duhur. Kira-kira jam segini masuk waktu asar. Nah, tidak cukup satu kali, ya, tidak cukup satu kali. Nah, dalam hari tersebut, tapi beberapa kali ditakdirkan waktu sholatnya. Paham insyaallah ya. Nah, dikira-kirakan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika haji wada. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan kepada umatnya bahwasanya darah kaum muslimin, harta kaum muslimin ini mulia. Begitu juga kehormatan kaum muslimin mulia. Bahkan mulianya darah, harta dan kehormatan kaum muslimin seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya kota Mekah, dan seperti mulianya bulan Zulhijjah, ya. Sehingga jangan sampai kita menumpahkan darah seorang muslim, baik itu membunuhnya, memukulnya, melukainya. Nah, dan jangan sampai kita pun mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, baik itu mencuri, baik itu merampok, termasuk juga di dalamnya menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah jatuh tempo dan dia mampu membayarnya. Ini pun bentuk kezaliman dalam masalah harta. Nah, atau berkaitan dengan kehormatan, jangan sampai kita mencaci maki, mencelanya, menghinanya, menggibahinya, membicarakan kejelekan-kejelekannya, dikarenakan ini merupakan bentuk-bentuk kezaliman. Telah kita jelaskan, zalim seorang hamba kepada hamba yang lainnya berkaitan dengan tiga perkara ini. Apakah berkaitan dengan darah, ataukah berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan kehormatan. Nah, sampai Nabi ingatkan kepada para sahabatnya di Hajjatul Wada. Nah, darah-darah kalian itu mulia, seperti mulianya kota Mekah, seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Zulhijjah. Jangan sampai bermudah-mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Jangan seperti orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin, yang mereka menganggap tidak ada nilainya darah kaum muslimin, padahal darah kaum muslimin ini sangat mulia, sangat besar nilainya. Bangunan yang megah atau mobil yang mewah pun tidak bisa menyamai nilainya darah kaum muslimin. Nah, besar sekali nilai kehormatan darah seorang muslim. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk menumpahkan darahnya. Sekali lagi, jangan seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij, baik itu ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya. Mereka bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, sampai Nabi menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang Khawarij. Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan para penyembah-penyembah berhala. Ini faktanya demikian. Ya, yang mereka bunuh, yang mereka bantai ternyata siapa? Kaum muslimin. Sementara orang-orang kafir mereka biarkan. Nah, ini orang-orang Khawarij. Padahal kesulitan dari darah kaum muslimin mulia sekali. Nah, bahkan Nabi pun memperingatkan kepada sahabatnya, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah meninggalku. Ya daribu ba'dakum liqaba ba'd, sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Ini diantara nasihat wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajatul wada. Yang berkaitan dengan bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kezaliman, dari keharaman berbuat zalim. Nabi sallallahu mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya, tentang mulianya darah kaum muslimin, tentang mulianya kehormatan kaum muslimin, tentang mulianya harta kaum muslimin. Jangan sampai membolimi perkara-perkara tersebut dikarenakan ini mulia, bahkan mulianya seperti hari Arafah, seperti bulan Dzulhijjah, dan seperti kota Mekah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita coba sampai di sini. Insyaallah untuk hadis-hadis yang lainnya masih berkaitan dengan haramnya kezaliman, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.